Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira ba'd. Baik, seperti biasa, jangan bosan-bosan untuk mengulang hafalannya, karena diulang setiap hari saja belum lancar gitu loh. Apalagi kalau enggak pernah distorkan, enggak pernah diulang, ya otomatis hilang. Hilang hafalan, hilang sebagai ilmu. Iya kan? Silakan dibaca bersama-sama dari apa? Lirrafi arba'u alamatin. Ya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif. Lirrafi arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal-wawu wal-alifu wan-nun. Fa amma ad-dhammatu fa takunu alamatan lirrafi fi arba'ati mawadi'. Fil ismi al-mufradi wal jam'i at-taksiri wal jam'i al-muannath as-salimi. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي هانوكا وهوكا وهانوكي وفوكا وذو مال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تسمية الأسماء خاصة وأما النون فتكون علامة للرفع في فعل المضارع إذا اتصل به ضمير تسمية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنث المخاطبة وللنات خمس علامات الفتحة والألف والكسر والياء وحذف النون وأما الفتحة فتكون علامة للنفي في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد والجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء وأما الألف فتكون علامة للنفي في الأسماء الخمسة ya, assalamualaikum. Masih tersisa pada kita pembahasan tentang isim-isim yang la yansharif, tidak bisa ditanwin, tidak bisa dijarkan dengan kasrah. Ya, kita simpulkan apa yang sudah kita lewatkan dari macam-macam isim-isim yang la yansharif. Secara global, isim la yansharif terbagi kepada dua bagian. Yang pertama, dia ghairu munsharif karena satu illah, yaitu ada tiga. Yang pertama, sighah muntahal jumu'. Yang kedua, ta'nits dengan alif maksurah. Yang ketiga, ta'nits dengan alif mamdudah. Kemudian yang kedua adalah isim-isim yang dia ghairu munsharif karena sebab dua illah atau alasan. Karena sebab dua illah cabang yang ada padanya. Sudah kita ambil. Ya. Berapa kemarin? 6 ya. Yang pertama, nama bersama ta'nits. Yang kedua, nama bersama ujmah. Berapa? 4 ya? 3. Yang pertama nama bersama ta'nits, kemudian dua nama bersama ujma, yang ketiga nama bersama apa? Tarkib. Kemudian yang keempat nama bersama tambahan alif dan nun. Yang kelima nama bersama wazan fi'il. Yang keenam nama bersama adil. Ya. Yang berikutnya selain nama yang dia bisa terhalang dari sorof selain nama adalah sifat. Sifat. Hanya saja sebagaimana halnya nama, sifat tidak bisa menghalangi isim dari sorof sendirian. Harus ada sebab yang lain yang menyertainya. Apa sebab-sebab lain yang menyertai sifat sehingga dia mamnu' minas sorof? Sebab yang lainnya adalah yang pertama sifat bersama tambahan alif dan nun. Sifat bersama apa? Tambahan alif dan nun. Ya. Contohnya royyanu. Apa royyanu artinya? Orang yang kenyang minum. Namanya apa bahasa kita? Kalau kenyang kan difahami dari makanannya. Kalau dari minum apa? Oh, iya. Ya enggak saya kembung. Enggak saya kembung lah. Royyan. Ya. Syab'an, kenyang apa? Makanan. Yaqdhan, orang yang terjaga. Iya. Ini apa? Mamnu' mina as-sarf. Royyan. Iya. Syab'an. Yaqdhan. Apa? Kaslan. Terus apa lagi? Ghabban. Ghabban orang yang marah. Terus apa lagi? Jau'an, orang yang lapar. Masih banyak tambahkan. Hah? Apa lagi? Apa? Sakron, orang yang mabuk. Contohnya apa? Marartu misalkan. Bi apa? Sya'ba'na gitu ya. Marartu bi sya'ba'na. Saya melewati orang yang kenyang. Iya, kelihatan tuh perutnya, apalagi ketawa-ketawa lagi kenyang, habis piringnya di mangkok, habis makanannya. Marutu bi sya'bana. Sya'bana. I'rabnya apa sya'bana? Ismun majrurun bil ba. Wa alamatu jarrihi al fathah niyabatan 'anil kasra li annahu ismun la yansarif. Kenapa dia gharmun sharif lil? Ya, lil wasfiyah sifat yang pertama, yang kedua ziyadati al alif wan nun. Gitu ya. Bisa kan? Ya. Apa yang pertama ini? Sifat bersama tambahan alif dan nun. Hobban, atsyan, ju'an, kaslan, sakron, dhoman. Dhoman itu yang haus. Ya. Farhana, farhan. Orang yang berbahagia, orang yang gembira. Bukan nama orang ya, Farhan. Tapi kalau sudah menjadi nama orang, bagaimana dia? Ghurmun sharif juga sama. Tapi alasannya alamiah nama tambahan al-jannun. Tapi kalau sifat, ya marartu birajulin farhana, saya melewati seorang yang sedang berbahagia. Maka di sini ghurmun sharifnya karena sifat dia. Ya, bersama apa? Tambahan al-jannun. Ya. Hanya saja yang perlu diketahui. Ya, kalau antum ini sudah paham, ada syaratnya agar sifat ini bersama alif dan nun ataupun alif dan nun tambahan alif dan nun bersama sifat ini terhalang dari sorf, yaitu agar sifatnya, ya, memang asli dari awalnya itu sifat gitu loh, aslinya dari awal penggunaannya itu sifat. Adapun kalau dia asalnya bukan itu sifat kemudian dipindah, kalau itu sifat seperti Sofwan. Sofwan ini aslinya, makna aslinya adalah al-hajar al-amlas, batu yang licin, batu besar yang licin. Kemudian digunakan setelah itu menjadi sifat untuk seorang yang kasar hatinya, keras gitu loh. Maka kalau demikian munsharif dia. Marartu birajulin Sofwanin. Maksud antum seorang laki yang keras gitu loh, keras kepala. Ya, kepala sendiri, kepala hatinya aslinya ya. Cuma bahasanya kepala gitu ya. Sudah dipahami enggak? Jadi syaratnya sifat ini memang dari awalnya ya sebagai sifat gitu. Tidak digunakan untuk yang lain. Adapun kalau dia sebelumnya digunakan untuk penggunaan yang lain selain sifat, seperti sofwan, aslinya apa? Batu yang licin kan? Digunakan untuk sifat, berubah maknanya menjadi orang yang keras, diserupakan dengan apa? Batu tadi. Maka dia munsharif. Paham? Marutu bi rajulin sofwanin munsharif. Adapun kalau sofwan nama orang munsharif, apa munsharif? Kenapa? Ya karena alamiah dengan taman azanun gitu. Ya. Sibami nih. Ya. Kemudian ini yang pertama ya syaratnya. Syarat yang kedua agar ya sifat ini wazannya fa'lan. Ini kan fa'lan semua ya? Betul enggak? Hobban, fa'lan, atshan, kaslan, betul enggak? Sakron, dham'an, farhan. Agar dia wazan mudzakarnya fa'lan. Mu'annasnya fa'la gitu. Mu'annasnya itu perempuannya fa'la. Hobban seorang laki-laki yang marah. Kalau perempuannya hobba. Atshan laki-laki yang marah. Perempuan yang marah Atshan seorang laki-laki yang haus. Wanita atsha. Jadi paham ya syarat yang kedua ini. Agar dia wazannya fa'lan untuk mudzakkar dan mu'annasnya apa? Fa'la. Ya, sakron, laki-laki yang mabuk, perempuannya mabuk apa? Sakro. Syaratnya kayak gitu. Bisa dipahami enggak? Ya? Bisa dipahami? Sampai di situ. Mau kalau mau saya tambahkan ini. Ya kalau ini tambahan enggak pahamnya enggak apa-apa. Tapi ya diperhatikan dulu, barangkali aja paham, berfaedah. Jadi agar sifatnya itu wazannya fa'lan, mu'anasnya fa'la gitu ya. Seperti yang dicontohkan di sini, royan ataupun syaban, yakbon, mu'anasnya dengan wazan apa? Fa'la. Sya'ba, syab'a, yakbo gitu. Royya berarti ya. Atsha, ja'atshan, atsha, jau'an, jau'a, kaslan apa? Kas, kasla. Dham'an jadi apa? Dham'a dan seterusnya. Itu syarat yang berapa? Yang kedua. Ya. Adapun kalau mu'annasnya bukan fa'la, maka dia munsharif seperti ya. Mudzakarnya fa'lan dia. Tapi mu'annasnya bukan fa'la. Seperti mu'annasnya fa'lanah, maka dia munsharif seperti ya. Nadman. Nadman. Nadman itu maknanya ada dua. Bisa orang yang menyesal. Itu yang pertama. Yang kedua nadman maknanya teman duduk. Teman duduk, teman minum. Iya. Maka dia kalau mu'annasnya itu adalah nadmanah. Nadmanah teman duduk, maka dia munsharif. Karena mu'annas bukan fa'la kan? Nadmanah. Berarti ini maknanya teman duduk, nadman, nadmanah. Ataupun nadman yang berarti orang yang menyesal, nadma mu'annasnya. Maka ini waru munsharif. Jadi kalau misalkan antum mendapati marortu, ya saya melewati bina deman, nadman yang dimaksud apa artinya ini? Kalau yang dimaksud artinya nadman di sini teman duduk, berarti munsharif, nadmanin. Kenapa? Karena mu'annasnya nadmanah, bukan nadma. Ya. Adapun kalau dia nadman maknanya orang yang menyesal, berarti mu'annasnya nadma, maka dia gharumun munsharif, marortu bina mana? Ini tambahan, kalau nggak paham nggak apa-apa lah. Barangkali nanti suatu hari paham, kalian dengarkan kembali. Jadi pahami enggak ini? Dua syarat pada sifat agar dia mamnu' minash shorof bersama tambahan alif dan nun. Paham? Yang pertama, yaitu sifatnya dari awal memang digunakan untuk sifat. Ya, bukan untuk penggunaan yang lain. Ya. Yang kedua, agar sifat ini di atas wazan apa? Fa'lan mudzakarnya, mu'annasnya apa? Fa'la. Udah, gitu aja. Ya, semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau ini sudah paham, kita masuk ke yang kedua. Ya, yang berikutnya dari isim yang dia terhalang, ya dari sorof karena sebab sifat adalah sifat bersama wazan fi'il. Ya, sifat bersama apa? Wazan fi'il. Contohnya akromu, orang yang apa? Mulia. Afbolu, orang yang utama. Ajmalu, orang yang tampan, ajmal, ya. Al-tofu, orang yang lembut. Ahsanu, orang yang baik. Akromu, orang yang mulia, ya. Kalau ahmaru, merah. Akhboru, apa? Hijau, ya kan? Aswadu, hitam. Warna-warna itulah. Afdalu, orang yang utama. Ini semua mamnu' minas sharaf. Kenapa? Karena sifat. Itu yang pertama. Yang kedua, di atas wazan fi'il kan, af'alu wazannya. Iya, akramu itu lihat mananya. Orang yang mulia bersifat. Afdalu, yang utama. Ini kan sifat. Iya. Ditambahkan dia bersama sifat ini wazan fi'il, maka dia ghairumun sharif. Harus dua ini atau dua apa illah ini, dua sebab itu ada berkumpul padanya. Kalau hanya satu sebab saja, sifat saja, maka dia munsharif. Alimun, sifat orang berilmu. Munsharif atau tidak? Munsharif atau tidak? Alimun. Munsharif pada sifat. Kenapa munsharif? Karena dia hanya satu ilah saja. Ya. Atau dia wazan fi'il saja. Ya, tidak ada apa sifat misalkan. Maka dia juga sama apa? Jadi munsharif. Ya. Bisa dipahami sampai di situ? Hah? Yang kemarin, kalau kemarin kan apa nama ya, bersama apa wazan fi'il, sifat juga sama dengan wazan fi'il. Yang tadi juga tambahan alif dan nun juga kan ada bersama alam, bersama alam. Sifat bersama alif dan nun, tambahan alif dan nun juga warumun sharif. Sebagaimana alam bersama alif dan nun apa warumun sharif. Demikian pula sifat bersama wazan fi'il warumun sharif. Sebagaimana alamiah bersama apa, bersama wazan fi'il juga warumun warumun sharif. Ya. Ah, ini kalau sudah antum pahami, saya tambahkan ini syaratnya. Yang kedua ini, sifat bersama wazan fi'il supaya dia terhalang dari sharf. Yaitu sama, agar memang sifat ini dari awalnya digunakan untuk sifat akram, itu sifat dari awalnya, dari karuma, afdol dari fadula. Paham ya? Jadi agar dia dari awalnya sudah digunakan untuk apa? Sifat. Adapun kalau dari awalnya bukan sifat, kemudian dipindahkan untuk sifat, setelah itu maka dia munsharif. Seperti arnab. Arnab apa artinya aslinya? Kelinci. Betul enggak? Arnabun. Ya kalau kita lupa, tanya anak kita yang sekolah itu, biasanya hafal itu. Arnab apa? Kelinci. Ya kalau saya salah, anak itu benar. Kalau saya misalkan arnab, kelinci kata anak bukan. Ya berarti saya yang salah gitu. Saya jarang murojaah, mufradat. Arnab kelinci. Aslinya kelinci kan? Kemudian digunakan sebagai sifat untuk seorang yang rendah. Maka dia munsharif. Marartu, ya. Birojulir arnabin, gitu ya. Arnabin bukan arnaba. Kenapa? Meskipun arnab di sini sifat, kenapa? Munsharif. Karena aslinya bukan sifat, tapi nama binatang yang namanya apa? Kelinci ini, ya. Paham enggak? Nah. Itu syarat yang pertama. Iya. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dua-dua syaratnya. Enggak banyak kan dua? Ya. Agar dia wazannya af'alu untuk mudzakarnya, ya, afdalu, ajmalu, akramu, muannasnya, ya, syaratnya muannasnya agar wazannya fa'la, akramu berarti apa? Wazannya fa'la. Ya. Apa? Fu'la, ya. Betul enggak? Ya, apa fa'la betul ya? Iya. Wazannya muannatsnya fa'la wazannya. Ya. Seperti ahmar, hamra. Iya. Adapun akram ada enggak muannatsnya? Harus dicek juga ada enggak gitu muannatsnya digunakan oleh orang Arab. Ada enggak gitu. Kalau ahmar kan ada hamra, ya kan? Kemudian akhdar, khadra, aswad, sauda, ada. Ya. Kalau afdol, ada gak fadla'u? Ya, kalau ada ya bisa itu. Fadla. Akram, apa berarti? Karma, gitu ya. Tapi digunakan gak gitu yang seperti itu? Iya. Enggak ya. Jangan dipakai berarti. Al-muhim, wazan muzakarnya af'al. Apa? Mu'anasnya apa? Fa'la, itu syaratnya. Iya. Adapun armal, armal tuh orang yang sendirian, janda ya. Armal, janda laki-laki janda ini. Apa duda kalau arma ya? Kalau muannasnya bukan romla, bukan, tapi armalah. Berarti kan wazan muannasnya bukan apa? Bukan fa'la, maka dimensori armalun, armalin, armalan. Ya, armalah janda, armal du. Ya. Seribami kayak ini. Yang kedua. Jadi kesimpulan yang kedua, wasfiyah sifat bersama wazan fi'il af'alu itu menghalangi isim dari tanwin. Contohnya apa? Marartu bi apa? Bi rajulin misalkan ya. Bi rajulin akram akrama. Ya, akrama sifat dia dari bagi apa? Rajulin. Akrama itu majrur, tanda jarnya apa? Fathah. Sebagai ganti dari apa? Kasro, karena dia apa? Ghairumun sharif. Apa alasannya kalau sharif? Wasfiyah sifat sifat dengan timbangan fi'il. Syaratnya apa? Agar timbangan fi'il ini ataupun wasfiyah bersama timbangan fi'il menghalangi dari sharaf. Yang pertama, agar memang dia dari awal digunakan untuk sifat. Ya. Yang kedua, agar mu'anasnya wazannya apa? Fa'la. Fa'la. Ah, itu. Fa'la'u. Ya, fa'la'u. Ada hamzah yang fa'la'u. Ya. Khadra'u. Ya. Satu lagi ya. Yang berikutnya, sifat juga, ya, sifat juga menghalangi isim dari tanwin bersama sebab yang lain. Itu adl. Sudah lewat adl ya. Ya. Masih ingat enggak makna adl itu apa? Hah? Perubahan isim dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Kalau pada alam nama adlnya wazannya apa? Kalau mudzakkar fu'al. Kalau muannasnya fa'ali. Kalau pada sifat adl itu wazannya maf'al dengan fu'al. Iya, maf'al dengan apa? Fu'al. Ini terjadi pada bilangan-bilangan. Iya. 1 sampai 4 saja menurut sebagian, sampai 10. Seperti mauhad atau uhad, masna atau suna, ya. Maslas atau sulas, marba atau ruba. Lihat, ya. Mauhad atau uhad, maknanya apa? Satu-satu. Aslinya nih wahidun wahidun, satu-satu. Ja'ani misalkan apa? Datang kepada saya apa? Siapa yang datang? Ja'ani apa? Datang kepada saya siapa yang datang? Ya, ja'ani asdiqai, teman-teman saya datang kepada saya. Misalkan apa? Uhad, satu demi satu, satu-satu. Ini satu-satu. Atau mauhad. Ya, mauhada, satu-satu. Ah, ini uhad atau mauhad, ini adil dari wahid-wahid. Ya, jadi wahid-wahid satu-satu kalau diadilkan jadi ringkas. Uhad atau mauhad. Kalau ja'ani asdiqai, teman-teman saya datang kepada saya. Masna-masna, dua-dua. Dua-dua, jenguk saya misalkan ya. Zaroni asdiqai, masna-masna, dua-dua. Dua, pergi lagi, datang lagi, dua lagi. Masna ini adil dari apa? Itsnain-itsnain. Dari dua bilangan yang diulang. Dari satu bilangan yang diulang gitu. Itsnain, itsnain, dua-dua. Disingkat, diadilkan jadi apa? Masna, masna. Dalam ayat Al-Quran apa? Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna. Wa thulatsa wa ruba'. Nikailah apa yang baik dari kaum wanita. Masna, dua-dua. Maksudnya dua, dua-dua. Tiga-tiga atau empat-empat. Ya, maksudnya silakan dua, tiga, empat. Iya, kalau gak mampu satu. Iya. Sripami. Ya, juga dalam ayat yang lain uli ajniha ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatsa wa ruba'. Allah menjadikan para malaikat itu memiliki sayap. Ada yang dua-dua sayapnya, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat. Dalam hadis Rasulullah bersabda, salatul lail masna masna. Salat malam itu dua-dua dikerjakannya. Nah, kalau masna-masna aslinya apa? Diadalkan dari apa masna-masna? Itsnain. Itsnan, itsnan. Kalau maslas adil dari apa? Salasah, salasah. Kalau marba adil dari arba', arba'ah. Pokoknya adil pada sifat wazannya ada dua ya. Maf'al dengan apa? Fu'al. Iya. Wahid-wahid, satu demi satu, ataupun satu-satu. Satu-satu, adilnya ada dua. Yaitu yang pertama apa? Uhad. Atau apa? Mauhad. Kemudian isnan-isnan, dua-dua. Adilnya apa? Ada dua, itu masna dengan suna. Iya apa? Dengan suna. Iya. Kemudian, apa lagi? Salasa-salasa, tiga-tiga. Diadilkan jadi apa? Maslas-maslas atau sulas. Sulas-sulas, gitu ya. Kemudian arba'ah, arba'ah-arba'ah, diadilkan jadi apa? Ruba' dengan apa? Marba'. Ya, bisa dipahami enggak adil pada sifat, yaitu pada bilangan. Sebagian membatasi hanya pada empat saja, sebagian boleh lima juga. Kalau lima, khumas, makhmas-makhmas, gitu ya. Khumas, sudas, masdas, gitu ya. Suba', masba', dan seterusnya. Maknanya apa? Jadi mahanya, maknanya mauhad apa? Uhad. Satu-satu. Beda dengan satu ya. Sama enggak satu dengan satu-satu? Beda maknanya. Ya kalau dalam. Ataupun i'robnya. I'robnya adil. Yang diadilkan dari sifat itu bisa sebagai. Hal. Ya. Bisa sebagai sifat. Bisa sebagai khobar. Sebagai hal. Seperti dalam ayat tadi. Fankihu. Ma tobalakum minan nisa'i. Masna. Itu hal ya. Nasob. Mansub. Kalau sebagai sifat seperti uli ajnihatin masna, itu sifat. Ya, karena berhubung belum dibahas nanti. Insyaallah. Kemudian sebagai khabar seperti salatul lail masna. Ya. Ya, bisa dipahami enggak ini? Ya, di antara yang adil juga ukhor. Ini selain bilangan. Enggak banyak ya. Adil pada sifat enggak banyak. Yang banyaknya itu pada adat bilangan itu. Dari satu, mauhad. Mauhad itu adil dari apa? Wahid-wahid. Ya, kemudian masna. Masna adil dari apa? Itnan-itnan, dua-dua, dan seterusnya. Juga yang diadilkan dari sifat selain bilangan itu ukhor. Itu juga walmusorifan adil. Dari akhir atau ukhra. Ya. Ukhor. Ya. Apa? Ukhor. Itu adil. Ya. Dari apa? Ya, dari ukhra atau akhor. Ya. Ukhra, ukhor. Seperti marartu biniswatin ukhara, ukhara. Untuk jamak ya. Jadi kalau untuk satu orang laki-laki, akhor yang lain ya. Ja'ani rajulun akhor, datang kepada saya seorang laki-laki yang lain. Kalau wanita, ja'ani ja'atni imra'atun ukhra. Jamaknya ukhor. Semuanya jamaknya ukhor. Marartu biniswatin ukhara, saya melewati kaum wanita yang lain. Maka ukhara di situ majrur dia. Ya, karena sifat bagi yang majrur. Tanda jarnya adalah fathah. Sebagai ganti dari apa? Kasroh. Karena dia huruf musharif. Alasannya apa? Adil. Wasfiyah. Sifat dengan apa? Adil. Nah, selesai dengan ini. Sebelum kita tambahkan. Ya. Kita ulang dulu. Yang tiga ini barangkali masih kurang paham. Saya ulangi. Jadi sifat itu menghalangi isim dari sorof. Ketika ditambahkan bersamanya sebab yang lain. Yang pertama yaitu alif dan nun. Tambahan alif dan nun. Ya, dengan syarat agar sifat ini memang dari awal penggunaannya digunakan untuk sifat. Bukan untuk penggunaan yang lain awalnya. Ya. Kemudian yang kedua agar dia wazannya fa'lan. Ya, royan juga fa'lan sama. Royan, fa'lan. Mu'anasnya apa? Fa'la. Ya, mu'anas apa? Fa'la. Ya. Kemudian yang kedua, sifat juga terhalang dari sorof bersama wazan timbangan fi'il. Af'alu. Itu kan timbangan fi'il kan? Af'alu. Ya. Seperti, apa af'alu itu? Hah? Dalam fi'il mudhari apa yang wazannya yaf'alu? Ya? Apa yang wazannya yaf'alu? Hah? Yahsabu misalkan ya. Yahsabu kan untuk anak ahsabu gitu. Ah, sifat terhalang dari sorof bersama wazan timbangan fi'il akramu, afdalu, ajmalu, ahsanu dan yang lain sebagainya banyak contohnya. Ada syaratnya pula yaitu agar memang dia dari awalnya digunakan untuk sifat saja. Kemudian yang kedua agar dia wazannya untuk muzakarnya afalu, muannatsnya apa? Fa'la'u. Fa'la'u. Dan yang ketiga sifat menghalangi isim dari sorof bersama adil. Ya ini adilnya ada dua wazan ada apa? Dua sighah bentuk maf'al dan fu'al. Ya, itu terjadi pada adat bilangan. Sebagian menetapkan 1 sampai 4 saja. Ya, sebagian menetapkan 1 sampai 10. Ya. Al-muhim ya bisa antum 5 juga bisa, ya. Lebih dari 10 enggak ada. Ya, lebih dari 10 enggak ada. Kemudian yang perlu diketahui, ya, adalah bahwasanya isim-isim tadi yang sudah kita lewatkan dari isim-isim lain sharif, dia bisa kembali munsharif lagi. Iya, kapan kembali munsharif lagi? Yang pertama ketika dikasih al, alif lam. Iya. Maka kalau dimasuki alif lam, maka dia munsharif lagi, bisa dikasroh. Seperti wa antum akifuna fil masajidi. Loh. Fil masajidi. Kok masajid dikasroh ya? Padahal setahu saya masajid itu sisi komentar jumu ya. Mafa'il. Kenapa bisa kasroh? Dimasuki alif lam. Ya. Marartu apa? Bi Muhammadin al-Afdoli. Bisa dikasroh. Kenapa? Kemasukan alif lam. Itu. Jadi kalau sudah dimasuki alif lam, maka dia kembali apa? Munsharif. Bisa dikasroh. Ya. Kemudian yang kedua, apabila dia diidhofahkan, disandarkan kepada isim yang setelahnya, maka dia juga munsharif, bisa dikasrah. Contoh, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan itu aslinya kan wazan munsharif karena sifat dengan wazan fi'il kan ahsan. Kenapa dia bisa dikasrah? Munsharif berarti kan bisa dikasrah karena diidhofahkan pada taqwim. Ahsani taqwim. Sri fahami ya? Ya, kata Ibn Malik, wajur bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yaku ba'da al-radif. Carkanlah ataupun carkanlah isim la yansarif ya dengan fathah selama tidak diidhofahkan dan selama tidak datang setelah al. Maksudnya kalau dia datang dalam kondisi diidhofahkan atau setelah al, maka dia munsharif kembali, munsharif kembali. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan enggak sebelum saya bacakan latihan-latihan, barangkali bisa membantu untuk mematamkan pemahaman antum. Nah. Sekarang latihan. Saya sebutkan satu isim, antum nanti coba jawab maka apakah dia munsharif atau ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif sebutkan alasannya. Utsman ibn Affan salitsul khulafa'ir rasyidin. Utsman bin Affan adalah khulafa ketiga. Utsman munsharif atau ghairu munsharif? Utsman munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Kenapa? Karena alamiah nama dengan lamar alif dan nun. Utsman Ibnu Affan salitu al-khulafa ar-rasyidin. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga, ya. Kemudian cari nih isimnya wa munsharifnya apa? Alasannya apa? Kanat Khadijatu awwalaman aslama minan nisa'i. Kanat Khadijatu awwalaman aslama minan nisa'i adalah Khadijah radhiyallahu taala anha adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan wanita. Mana isimnya wa munsharifnya? Khadijah. Khadijah kenapa? Alamiah dengan taknis. Ah, ayo dijalankan ini. Pikirannya nih dijalankan. Ya. Kemudian apa lagi yang ghairu munsharif? Ada lagi loh. Kanat Khadijatu awwalaman aslama. Enggak ada lagi ya. Awwalaman aslama ini si aslama fi'il apa? Maudhi aslam islimu masuk Islam. Berikutnya kana Yazidu ibnu Muawiyah qaidan. Ya. Qaidan, qaidan. Ya. Syuja'an. Mana? Yazid ghairu munsharif. Kenapa? Karena alamiah dengan wazan fi'il yazidu, zada yazidu. Masih ada lagi enggak? Kana yazidu ibnu Muawiyata qaidan syuja'an. Muawiyah, huruf musharif kenapa? Alamiah dengan ta'nits apa? Lafzi, lafaznya muannats, ada ta'nya. Su'adu talibatun fudla. Su'adu talibatun fudla. Su'ad adalah seorang siswi yang utama. Mana yang huruf musharifnya? Su'adu. Kenapa? Alamiah dengan? Dengan su'adu. Apa? Alamiah dengan ta'nits. Mu'annas kan? Su'ad. Talibatun. Mu'annas. Fudla bagaimana? Fudla. Munsharif atau munsharif? Fudla. Kenapa munsharif? Kalau munsharif fudlan. Ini fudla. Enggak ada tanwinnya. Wari munsharif kenapa? Alif ta'nits. Maksura. Hubla. Masih kan enggak? Uswa. Dunia. Loh. Oh, bisa kemana nih? Ya. Ya, okay. Sarotullabu thulatha wa marba'. Para siswa itu berjalan 3-3 dan 4-4. Baris per baris. Ya. Mana yang huruf musharifnya? Thulatha dan marba'. Kenapa thulatha huruf musharif? Dan marba' juga? Karena yang pertama sifat wasiyah, sifat. Yang kedua adil. Ah, pintar. Insyaallah. Fi baladina masajidu kabiratun. Mana yang huruf musharif? Fi baladina masajidu kabiratun. Masajid kenapa huruf musharif? Masajid. Sighah muntahal jumu'. Ya. Rakibtu sayyaratan hamra'a. Saya mengendarai satu mobil yang berwarna merah. Hamra'. Kenapa huruf musharif? Ta'nits mamdudah. Ta'nits mamdudah sudah lewat. Al-ilmu yudhifu lana ma'lumatin. Ada enggak di sini isim lain syarifnya? Al-ilmu yudhifu lana ma'lumatin. Enggak ada. Enggak ada. Al-ilmu yudhifu fi'il mudhari' adhafa yudhifu menambahkan kepada kita ma'lumat. Belum selesai itu ya. Ma'lumatin ukhra. Ya. Al-ilmu yudhifu lana ma'lumatin ukhara. Sambil ini soal-soal dari syarah Jurmiyah. Al-hiwar fi syarhi ala Jurmiyah. Al-ilmu yudhifu lana ma'lumatin ukhara. Mana yang huruf musharifnya? Ukhara. Kenapa huruf musharif? Wasfiyah dengan? Adil. Gitu. Ya. Kemudian al-miyahu. Terwi kulla dham'an. Air bisa menghilangkan dahaga setiap orang yang kehausan. Al-miyahu terwi kulla dham'ana. Mana? Al-miyahu air. Terwi yang menghilangkan dahaga. Kulla setiap orang yang dham'ana. Kehausan. Lulululu. Kok milih terwi? Dham'an. Sudah fa'lan. Kenapa dia orang musharif? Dham'an itu orang yang haus. Sifat dengan tambahan ada nun. Oh, masih lelet nih. Sirtu fi sahra'a mutaramiyatin. Sirtu fi sahra'a mutaramiyatin. Mana? Sahra'a. Kenapa dia huruf musharif? Hah? Jangan lamaan. Ta'nits. Alif ta'nits. Mamdudah. Hadramautu madinatun kabirah. Hadramaut adalah suatu kota yang besar. Mana? Hadramaut. Kenapa? Huruf musharif. Alamiah dengan tarkib. Tarkib apa? Mazji. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Mana huruf musharif? Kenapa huruf musharif? Alamiah dengan ujmah. Masya Allah. Ya nanti insya Allah tes lagi. Ya, besok berarti mutkin. Ini kan mutkinnya masih buka-buka ya. Masih ada tersisa. Ya, soal-soalnya. Ya, cukup sampai di sini. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.